mencari, menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Lesanya bila kita berdua bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Semula, oh, mesranya bila